إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين في حرمتي. ما في كتاب الحديث يعني كسميلاً دل كتاب جامع العلوم والحكم yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau menyatakan sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bih, dan apa yang aku perintahkan kerjakan sebisa-bisa kalian. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi mereka. Sudah dibahas tentang masalah ikhtilaf dan banyak tanya dan dibagi-bagi pertanyaan-pertanyaan yang dimaklumi dan yang tidak dimaklumi, yang boleh dan yang tidak boleh dan seterusnya. Maka kemudian berkata Ibnu Rajab, wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza nahaitukum an syai'in, dalam lafaz lain dikatakan idza nahaitu an syai'in, kalau aku larang kalian maka hindarilah. Wa idza amartukum bih, dan kalau aku memerintahkan pada kalian bi amrin, dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sebisa-bisa kalian. Kalimat ini kata Ibnu Rajab, berkata para ulama tentangnya, hadza yu'khadh minhu anna an-nahya ashadd min al-amr. Kita ambil faedah dari kalimat ini bahwa larangan lebih keras daripada perintah. Kenapa demikian? Karena ketika larangan Rasulullah SAW menyatakan dengan langsung, dengan tegas, mana haytuk manahu fajtanibu, apa yang aku larang tinggalkan. Tetapi perintah, maka kerjakanlah sebisa kalian. Ada kalimat mastata'tum, tetapi pada kalimat larangan tidak ada tinggalkanlah mastata'tum, tidak ada. Ini dalil kata para ulama, an-nahya ashaddu minal amri, bahwasanya larangan lebih keras daripada perintah. Lianna an-nahya lam yurakhas fi irtikabihi syai', karena larangan lam yurakhas fi irtikabi syai'in minhu, tidak dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak mengucapkan sesuatu syarat-syarat untuk dimakluminya kalau dia tidak mengerjakan. Tidak demikian pada larangan. Kalau pada perintah, kerjakanlah semampu kalian, yang tidak mampu dimaklumi, sebisa kalian, yang tidak bisa dimaklumi. Tetapi larangan, apa yang dilarang tinggalkanlah, titik. Tidak ada kalimat sebisa kalian. Wal amru quyida bihasbil istita'ah, perintah memiliki qaid, muqayyad dengan satu ikatan, yaitu mastata'tum, sebisa kalian. Wa ruwiya hadza 'anil Imam Ahmad, diriwayatkan pendapat seperti ini dari Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama lainnya, bahwasanya larangan lebih keras daripada perintah. Orang yang melanggar perintah-perintahnya dengan orang yang melanggar larangan-larangannya lebih dahsyat orang yang meninggalkan larangan-larangannya, dalam artian melanggar larangan-larangannya, mengerjakan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintah, maka yang lebih keras ancamannya daripada mereka yang meninggalkan apa yang mengerjakan apa yang dilarangnya. Wa yashbihu hadza qaulu ba'dihim, dan yang mirip dengan itu adalah ucapan sebagian mereka para ulama. A'malul birri ya'maluha al-birr wal fajir. Amalan-amalan baik dikerjakan oleh orang baik dan juga dikerjakan oleh orang jahat. Al-birr wal fajir, orang yang barur dan orang yang fajir, dua-duanya mengerjakan. Seperti salat, mukminin mengerjakan, munafikin juga mengerjakan. Beberapa ibadah orang-orang baik mengerjakan, orang-orang yang jelek juga mengerjakan. Tetapi masalah larangan, wa ammal ma'asi la yatrukuha illa siddiq. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan tidak ditinggalkan kecuali orang-orang yang jujur, oleh orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mukminnya dengan iman yang hakiki. Adapun maksiat-maksiat tidak ditinggalkan kecuali oleh orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur imannya. Adapun munafikin mengerjakan salat, walaupun idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau berdiri salat berdiri dalam keadaan malas, tapi kerjakan. Adapun kemaksiatan jangan tanya. Munafikin dalam keadaan mereka tidak memiliki iman atau sangat lemah imannya, maka mereka di balik itu semua, di belakang Rasul, di belakang para sahabat, mereka mengerjakan segala macam maksiat, segala macam dosa. Siapa yang meninggalkan kemaksiatan, la yatrukuha illa siddiq. Tidak meninggalkan dosa-dosa, tidak meninggalkan apa yang dilarang kecuali para siddiqun, orang-orang yang jujur imannya, orang yang sungguh-sungguh imannya. Wa ruwiya an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi wasallam, bahwa beliau berkata kepadanya, ittaqul maharim takun a'badan nas. Hindarkanlah maharim, niscaya engkau menjadi a'badan nas, menjadi manusia yang paling beribadah. Menjadi a'badan nas adalah menjadi orang yang paling beribadah pada Allah Ta'ala. Disebutkan dengan satu kalimat, ittaqil maharim, jauhilah keharaman-keharaman. Hadis ini merupakan potongan dari hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dan juga Al-Kharaiti. Dengan sanadnya dari Abi Tariq, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Hurairah, dia menyatakan, berkata Rasulullah SAW, man yakud anni hadil kalimat faya'malhunna. Siapa yang mengambil dariku kalimat ini? Hadis-hadis ini atau lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dikatakan hadisnya hasanahu Al-Basri. Qul bi na'azukumullah. Disebutkan kalimatnya oleh Rasulullah SAW, ittaqil maharim takut a'badan nas, takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, kalian menjadi orang yang paling beribadah. Kenapa demikian? Karena kalau dia sudah bisa meninggalkan yang haram, maka yang diperintahkan itu lebih mudah. Yang diperintahkan itu lebih mudah. Sebab yang diperintahkan bisa mengerjakannya orang yang bir maupun orang yang fajir. Adapun keharaman-keharaman tidak meninggalkannya kecuali orang-orang istimewa daripada siddiqun, orang-orang yang jujur imannya, yang sungguh-sungguh imannya. Maka kamu menghindarkan maharim, kalau kamu mampu, kamu bisa, maka itulah orang yang siddiq, maka orang yang siddiq akan mudah mengerjakan perintah-perintahnya. Maka ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram-haram, maka niscaya engkau menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah pernah berkata, man sarrahu an yasbiqa ad-da'ib al-mujtahid, siapa yang suka, siapa yang senang untuk bisa mengalahkan, mereka-mereka yang daibul mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh ibadah dan daib yang terus menerus. Siapa yang ingin mengimbangi mereka, falyakuffa 'anil dzunub, maka hendaklah dia menjaga dirinya dari dosa-dosa. Demikian diriwayatkan secara marfu, tetapi dikatakan riwayat yang marfu dhaif, hadisnya lemah karena dalamnya ada rawi yang bernama Suwaid bin Sa'id dan Yusuf bin Maimun, kilahuma dhaif, keduanya lemah. Wa qala al-Hasan, ma'ubbidal'abiduna bishay'in afdal min tarki ma nahahumullahu anhu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidaklah seorang ahli ibadah dijadikan beribadah oleh Allah, tidak ada yang lebih baik dari ibadah-ibadah mereka dalam bentuk meninggalkan yang haram-haram. Khamilina azakumullah, ingat, mana ibadah sangat luas. Mana ibadah bukan hanya salat dan puasa atau haji, tetapi mana ibadah adalah semua amalan ibadah atau semua perbuatan, semua ucapan yang diridhoi oleh Allah. Semua perbuatan, semua ucapan, semua yang dia kerjakan, yang dia sikapi, yang dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Maka amalannya amalan lisan ataupun amalan hati. Ucapannya ucapan lisan maupun ucapan hati. Amalannya amalan anggota badan atau amalan hati, semuanya kalau dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka itu ibadah. Berarti orang yang mengerjakan perintah, itu ibadah. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang, itu juga ibadah. Maka ibadah yang mana yang lebih afdal? Kata Hasan al-Basri rahimahullah, bahwa tidak ada ibadahnya para ahli ibadah yang lebih tinggi daripada tarkul muharramat. Enggak ada ibadah yang paling tinggi lebih daripada meninggalkan yang haram-haram. Ada orang yang sholatnya masya Allah rajin, mengerjakan perintah-perintahnya rajin, tetapi yang haram-haram tidak ditinggalkan. Maka orang ini mengerjakan sesuatu perintah, tapi meninggalkan sesuatu yang diperintah, dan dia dalam keadaan mengerjakan sesuatu yang dilarang. Artinya melanggar larangannya. Mentaati perintah-perintahnya, tapi dia melanggar pada larangan-larangannya, justru dikerjakan yang haram-haram. Maka orang ini mengerjakan sesuatu yang lebih jelek dan mengalahkan kejelekannya daripada apa yang dia kerjakan. Qanibina a'azakumullah, dikatakan oleh Hasan al-Basri, ma'ubbidal 'abiduna bi syai'in afdal min tarki ma nahahumullah. Enggak ada ahli ibadah yang beribadah dengan yang lebih afdal daripada meninggalkan yang haram-haram. Qanibina a'azakumullah, orang mengerjakan yang haram, biasanya dia ketika depan manusia malu, tetapi dia mengerjakannya di rumahnya. Atau kalau di rumahnya malu dengan keluarganya, di kamarnya. Atau kalau di kamarnya malu, ketika dia sendirian dalam safar. Maka dikatakan musafir sendirian syaitan. Karena memang mudah dia untuk berbuat dosa. Tetapi mereka-mereka yang berhasil, mampu untuk meninggalkan yang haram-haram dalam keadaan apapun, dalam keadaan bersama kaum muslimin ataupun sendirian, dalam keadaan bersama sahabatnya ataupun sendirian, maka orang inilah yang dikatakan siddiq, orang yang jujur imannya, orang yang sungguh-sungguh imannya, dan ini orang yang istimewa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, wadh-dhahir anna ma warada min tafdhil tarkil muharramat ala fi'l at-ta'at innama urida bihi ala nawafil at-ta'at. Adapun perkara-perkara mereka para ulama membandingkan yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang, membanding-bandingkan demikian, innama urida bihi, semua mereka memaksudkan adalah nawafil ta'at, perintah-perintah yang tidak wajib. Perintah-perintah yang tidak wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, sedangkan yang ini haram disuruh ditinggalkan. Mana yang lebih tinggi? Lebih afdal kamu meninggalkan yang haram. Lebih afdal kamu meninggalkan yang haram daripada kamu mengerjakan yang sunnah-sunnah tadi itu. Nilainya lebih tinggi engkau meninggalkan yang haram. Kenapa harus demikian? Dan kenapa Ibnu Rajab menyatakan mereka ucapan para ulama yang membandingkan amr wa nahi, itu kalau amrnya amr yang tatawu', perintah-perintah bukan perintah wajib. Sebab kalau perintah wajib sudah ada hadis khusus yang menerangkan bahwa afdalul ibadah, sebagaimana dikatakan seorang hamba, tidak ada yang paling aku cintai dari ibadah yang lebih daripada maftaradtuhu alaihim, lebih dari apa yang aku wajibkan atas mereka. Berarti kewajiban-kewajiban itu sudah di atas yang lainnya. Sudah nassan sharihan, sudah disebutkan dengan dalil yang sharih, yang sangat jelas, bahwa afdalul ibadat adalah maftaradtuhu alaihim, apa yang aku wajibkan kata Allah atas mereka. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah berfirman demikian. Khairul a'azakumullah. Berarti apa yang dibanding-bandingkan tadi? Yang dibanding-bandingkan tadi adalah amalan-amalan baik. Orang bantu orang miskin, amalan soleh, masya Allah. Tapi setan yang mengerjakannya siapa? Apakah hanya orang soleh saja membantu orang miskin? Tidak. Bahkan ada orang kafir yang melakukannya, membantu orang miskin, fuqara wal yatama, menolong mereka. Albar wal fajir, orang yang baik, orang yang jelek, orang mukmin, orang kafir, semua melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Tetapi tayyib, siapa yang meninggalkan yang haram? Apakah orang kafir meninggalkan yang haram? Tidak. Bagi mereka dianggap halal, khamr, zina, mereka lakukan. Kebaikan-kebaikan, apakah mereka melakukan atau tidak melakukan? Mereka melakukan. Khamilina a'azakumullah, berarti yang dibandingkan tadi adalah nawafilut ta'at. Ketaatan-ketaatan yang sifatnya nafilah, atau yang ketaatan yang sifatnya tidak wajib. Wa illa fajinsul a'malil wajibat afdalu min jinsi tarkil muharramat. Karena kalau perkara itu perkara wajib, maka jinsul a'malil wajibah, jenis amalan yang wajib, tentunya lebih afdal dari semua jenis meninggalkan yang haram-haram. Li'annal a'mal maqsudatun li dzatiha. Karena amalan tadi memang dimaksudkan, dituju oleh Allah dan Rasulnya untuk dikerjakan. Wal maharim al matlubu adamuha. Sedangkan yang haram-haram yang diminta adalah untuk jangan dikerjakan. Yang ini tidak mengerjakan sesuatu apapun. Seorang meninggalkan yang haram, apa yang dilakukan? Tidak melakukan perbuatan apapun. Hanya dia tidak mengerjakan yang haram. Yang kedua, dia mengerjakan kewajiban. Salat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Dia dalam keadaan mengeluarkan juhd, mengeluarkan upaya, usaha, tenaga dalam mengerjakannya. Maka kedua-duanya taat, tetapi yang ini ada amalan, yang meninggalkan haram gak ada amalan. Maka ini lebih daripada meninggalkan yang haram. Kalau perintahnya perintah wajib. Sehingga apa yang dibandingkan oleh para ulama tadi, katanya larangan itu lebih afdal untuk ditinggalkan daripada mengerjakan perintah-perintah, yakni mengerjakan perintah-perintah yang nawafilut ta'at, perintah-perintah yang tidak wajib. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah. Masya Allah, ada seorang rajin puasa sunnah. Kita tanya, apakah kamu meninggalkan yang haram? Ternyata dia masih tetap mengerjakan yang haram. Maka kita katakan, salat puasa sunnahmu dengan perbuatanmu itu lebih besar, lebih jelek perbuatanmu. Kenapa? Karena perbuatan kebaikan, sedekah, membantu orang miskin, anak yatim, atau mengerjakan yang sunnah-sunnah, itu dikerjakan oleh banyak orang. Tetapi meninggalkan yang haram tidak dikerjakan kecuali oleh orang-orang istimewa. Kenapa orang-orang istimewa? Karena butuh keimanan yang tinggi. Ketika dia sendirian, ketika dia di rumahnya, ketika dia tidak diketahui oleh siapapun, dia hanya pada imannya. Punya iman pada Allah, dia tidak akan kerjakan. Kalau dia kurang imannya, dia akan mengerjakan yang haram. Berarti ketika itu, dilihat. Ketika dia betul-betul berhasil meninggalkan yang haram, walaupun dia sendirian, maka inilah orang-orang yang dikatakan mukmin taqi atau siddiqun. Orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur imannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya dikatakan oleh Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال. Karena yang namanya meninggalkan larangan itu tidak berbuat apapun, sedangkan mengerjakan kewajiban-kewajiban berbuat sesuatu, maka pada niatnya berbeda. Kalau berbuat sesuatu, yakni ibadah-ibadah wajibah, harus ada niat. Harus ada niat dalam hati. Walaupun tidak harus dilafadzkan, tapi harus punya niat. Tetapi kalau meninggalkan yang haram, apakah harus punya niat? Tidak mesti. La tahtaju ila niyatin. Tidak memerlukan niat sama sekali. Ketika kamu tidak mengerjakannya, maka itu sudah suatu kebaikan, suatu afdal. Walaupun kamu tidak berniat, tidak memiliki niat apapun, dalam keadaan kamu selamat saja dari dosa-dosa, itu sudah cukup. Walidzalika kana jinsu tarkil a'mal qad yakunu kufran katarkit tauhid. Walidzalika kana jinsu tarkil a'mal. Oleh karena itu, dalam meninggalkan amalan, qad yakunu kufran katarkit tauhid. Kadang-kadang dikatakan kufur ketika dia meninggalkan tauhid. Wa katarki arkanil Islam, atau meninggalkan rukun-rukun Islam, au ba'daha ala ma sabaq, bi khilaf irtikabil manhiyat, berbeda dengan orang yang mengerjakan larangan-larangan. Fa innahu la yaqtadil kufur bi nafsihi. Para bin na'azakum, perhatikan apa yang dimaksud. Tetap masih membandingkan, kalau kewajiban dengan larangan, tentunya lebih utama kewajiban-kewajiban. Satu, karena itu amal maksudah, sehingga dia memiliki juhud amalan padanya. Yang kedua, yang ini ada niat, sedangkan meninggalkan apa yang dilarang tidak ada niat. Yang ketiga, kalau meninggalkan apa yang diperintahkan bisa jadi kufur. Meninggalkan perintah Allah untuk bertauhid, kufur. Meninggalkan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, kufur. Karena itu kewajiban-kewajiban. Tetapi ketika dia mengerjakan apa yang dilarang, tidak kufur. Meninggalkan, mengerjakan apa yang dilarang, seperti dia terjerumus dalam keharaman, berbuat dosa, bermaksiat. Dia berbuat dosa, tapi tidak kufur. Wa yashhadu dzalika qaul Ibnu Umar. Dan dipersaksikan pula, didukung pula dengan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, liraddi daniq haram afdal min 100,000 tunfaq fi sabilillah. Dikatakan la raddu daniqin haram, mengembalikan sesuatu danik, danik itu nama mata uang, satu danik saja yang haram, itu afdal min 100,000 tunfaq fi sabilillah, lebih afdal daripada dia berinfak 1,000 100,000, 100,000 danik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu danik haram. Saya terjemahkan saja rupiah. Satu rupiah haram. Dia kembalikan. Ini haram, saya kembalikan. Saya tidak mau yang haram. Perbuatan orang ini mengembalikan satu rupiah yang haram, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada dia berinfak 100,000 rupiah. Fisabilillah. Kalau dilihat nilainya, ini 100,000 rupiah lebih besar. Dia infakkan fisabilillah. Tetapi nilainya di sisi Allah ketika dia mengembalikan yang haram 1 rupiah, itu lebih afdal daripada kamu berinfak fi sabilillah 100,000. Kenapa demikian? Jawabannya tadi. Jawabannya sudah disebutkan tadi oleh para ulama, bahwasanya dia berbuat seperti itu adalah sesuatu amalan yang kalau kamu tidak berbuat pun tidak apa-apa, tidak wajib. Berinfak bukan kewajiban, ini bukan zakat. Sehingga berinfak tidak berinfak, kamu dalam keadaan tidak dosa. Kalau berinfak dapat pahala, tidak berinfak juga enggak apa-apa. Yang kedua, yang melakukan infak seperti itu tidak hanya orang soleh. Ada tokoh partai nyumbang masjid. Ada enggak? Ada. Ada orang-orang munafik untuk menutup dirinya dari kemunafikannya untuk tidak ketahuan, dia nyumbang fisabilillah untuk masjid, untuk pondok pesantren. Ada orang yang kaya raya, kelebihan duit supaya kelihatan dermawan, dia infak fisabilillah. Dilakukan oleh banyak jenis-jenis manusia, tidak hanya kamu. Tapi sekarang kita tanya, siapa yang berhati-hati tidak menerima 1 rupiah yang haram, 1 rupiah pun? Siapa kira-kira? Apakah mereka? Sebaliknya, mereka korupsi, mereka merampok, mereka menipu, mereka berdusta dengan merubah angka, mereka membuat, masya Allah, markup dalam usaha-usaha, dalam proyek-proyek mereka, semua harganya dinaikkan. Qulubina azakumullah, berapa yang mereka lakukan dari dosa-dosa, mengerjakan apa yang dilarang, memakan harta yang haram. Maka dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kamu mengembalikan 1 rupiah, enggak usah nyumbang masjid, enggak usah nyumbang pesantren, enggak usah semua itu, jangan sok, Jangan sok jadi dermawan. Kamu jangan korupsi saja. Itu afdal wa afdal wa afdal daripada kamu menyumbang fi sabilillah. Mafhum yang dimaksud. Pada firman Allah demikian dikatakan. La raddu daniqin haram afdal min mi'ati alfin tunfaq fi sabilillah. Mengembalikan satu rupiah yang haram dikembalikan kepada yang berhak. Itu lebih afdal daripada dia berinfak dengan 100,000 danik fi sabilillah. Wa an ba'd as-salaf dikatakan pula oleh sebagian para ulama salaf. Tarku daniqin mimma yakrahu Allah ahabbu ilayya min 500 hajjah. Kata sebagian para ulama salaf, meninggalkan satu danik yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan satu barang yang haram, meninggalkan satu rupiah yang haram, yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah Ta'ala, itu lebih aku sukai, kata mereka, daripada 500 kali haji. Haji mengerjakan tatawu, karena dia sudah haji pertama, sudah sah. Maka haji berikutnya adalah tatawu. Wa nabirina azakumullah, kembali kita ukur seperti tadi. Siapa yang mengerjakan haji? Apakah hanya orang shadiqin? Tidak. Orang yang carmuk juga haji. Tahu carmuk? Cari muka. Haji mereka, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai dan sebagainya, haji. Bahkan bintang-bintang film, binatang-binatang film, sama. Mereka juga haji. Tapi saya tanya sekarang, siapa yang tidak mau mendapatkan keuntungan yang haram walaupun rupiah? Mereka semuanya melakukan? Tidak. Justru mereka mencari dari keharaman, dari nyanyian, dari musik, dari suatu yang haram. Mereka mengambil keuntungan dari berbagai macam acara-acara yang haram. Jual diri. A'udzubillah. Qul inna a'udzubikumullah. Padahal kamu meninggalkan yang haram, itu afdal wa afdal wa afdal daripada kamu haji tiap tahun. Haji lagi, haji lagi, haji lagi. Umrah tiap tahun, Masya Allah. Tapi tetap pulang dari umrah mengerjakan yang haram. Menari-nari di depan manusia. Membuka auratnya. Menampakkannya ke seluruh para pemirsa. Di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kamu tinggalkan yang haram. Itu afdal wa afdal wa afdal. Daripada kamu haji tiap tahun. Daripada kamu umrah tiap tahun. Inilah yang dimaksud oleh para ulama. Yang dikatakan bahwa meninggalkan yang haram itu lebih afdal daripada mengerjakan nawafil ta'at. Daripada mengerjakan sesuatu ketaatan-ketaatan yang bukan wajib. Saya katakan tadi haji bukan wajib, artinya haji yang sudah haji yang berikutnya. Karena haji yang pertama itu satu kewajiban. Suatu fardu, bahkan rukun dari rukun-rukun Islam. Setelah itu dia haji lagi, maka itu tatawu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya tatawuan. Demikian pula umrah. Umrah wajibnya sudah lewat, maka umrah berikutnya semuanya umrah tatawu. Maka kalau diukur, mana yang lebih afdal, meninggalkan yang haram, atau dia umrah tatawuan, tentunya meninggalkan yang haram afdal wa afdal. Qanifirina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan pula, wa qala Maimun ibn Mihran, dzikrullahi bil lisani hasan. وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. Lihat kata Maimun ibn Mihran radhiyallahu rahimahullahu taala, zikrullah bil lisan la hasan, zikir kepada Allah, menyebut nama-nama Allah dalam zikirnya, la hasan, itu bagus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu hasan, bagus. Siapa yang bilang tidak bagus? Itu zikrullah. Maka setiap habis sholat, apakah pagi dan sore, zikir pagi dan petang, zikir ba'da shalah, semuanya afdal la hasan. Tetapi zikrullah, ingat Allah ketika akan bermaksiat, kemudian dia tahan, enggak jadi bermaksiat karena ingat Allah, hadza afdal wa afdal, itu lebih afdal lagi. Qul inna a'udzubikumullah subhanallah. Ini jawaban untuk menjawab mereka-mereka yang zikirnya semangat, bahkan habis salat setengah jam zikirnya sampai dekat isya, tetapi yang haram tetap dikerjakan. Lah mana zikrullahnya? Bukankah makna zikrullah itu ingat Allah? Orang menyebutkan subhanallah berarti dia ingat Allah. Orang yang mau berbuat dosa kemudian enggak jadi takut pada Allah, itu juga orang ingat Allah. Mana lebih afdal zikrullah yang ini dengan zikrullah yang itu? Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau di mulut menyatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, berarti dia hanya mengucapkan di mulutnya. Tayyib, apakah hatinya ingat Allah? Ikhwan fillah na'azakumullah, ukur seperti tadi. Siapa yang mengerjakan zikrullah? Sama politikus, hizbiyun, sama kaum sufi mengerjakan, sama bahkan orang-orang ahli maksiat. Mereka-mereka, para binatang-binatang film tadi, tokoh-tokoh sinetron, mereka punya majlis zikir. Iya toh? Punya mereka majlis zikir. Taib, kita katakan apakah mereka ingat Allah ketika mereka menari-nari dengan telanjang di hadapan manusia? Apakah dia takut pada Allah SWT ketika dia mengerjakan yang haram? Apakah dia ingat Allah SWT ketika dia korupsi? Apakah dia ingat Allah SWT ketika dia bermaksiat? La wallah. Buktinya mereka mengerjakan. Berarti mereka tidak takut pada Allah dan lupa pada Allah SWT. Maka zikrullah yang dikatakan oleh para ulama, dia tanya Maimun ibn Mihran, bahwa ketika dia berzikir dengan lidahnya, itu bagus. Tetapi yang lebih afdal adalah kalau dia ingin berbuat dosa, enggak jadi. Ingat Allah, itu yang lebih afdal. Itu zikrullah yang lebih afdal. Wa qala ibn Mubarak, berkata ibn Mubarak, la an arudda dirhaman min syubhatin ahabu ilayya min an atasaddaq bi mi'ati alfin wa mi'ati alfin hatta balagha sittah mi'at alf. Dikatakan pula ibn Mubarak, ini menunjukkan bahwa sekian para ulama mengucapkan dengan makna yang sama, walaupun lafaz-lafaz mereka berbeda tetapi maknanya sama. Kata ibn Mubarak, la an arudda dirhaman, kalau tadi pakai mata uang danek di Mesir, sedangkan ini mata uangnya dirham. La an arudda dirhaman, kalau aku mengembalikan dirham min syubhatin, dirham dari sesuatu yang syubhat, bukan haram ini, syubhat, ragu-ragu dia, ini halal apa haram, saya kembalikan saja. Aku kembalikan satu dirham dari syubhat, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada aku bersedekah bimi'ati alfin, daripada aku bersedekah dengan 100,000 wa mi'ati alfin dan 100,000 wa mi'ati alfin dan 100,000 wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin wa mi'ati alfin, sampai disebutkan 6 kali. Artinya lebih afdal daripada 600,000 aku sedekah. Qul inna a'udzu bi satu dirham, aku kembalikan karena syubhat. Itu lebih afdal daripada aku, atau lebih aku sukai daripada aku bersedekah 100,000 hatta balagha 600,000 sampai mencapai 600,000 disebut oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, laisa taqwa qiyamul lail wa siyamun nahar wa takhlit fi ma baina dhalik, walakin at-taqwa ada'u ma iftarada Allah wa tarku ma harrama Allah, fa in kana ma'a dhalika 'amalun fa huwa khairun ila khairin. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, laisa taqwa, bukanlah ketakwaan itu dengan qiyamul lail atau dengan puasa di siang harinya, puasa sunnah, wa takhlit fi ma baina dhalik, atau mencampur keduanya, tetapi yang namanya taqwa, satu mengerjakan kewajiban-kewajiban, yang kedua meninggalkan yang haram-haram. Setelah dua ini dikerjakan, kalau dia mengerjakan yang sunnah-sunnah tadi, maka itu khairun ila khairin, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Lihat fikihnya para ulama, lihat bagaimana jelinya dan cerdasnya mereka para ulama. Yang namanya ketakwaan bukan dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah, tetapi yang namanya takwa dalam mengerjakan yang wajib dan kemudian meninggalkan yang haram. Itu dulu. Maka kalau dia setelah itu mengerjakan yang sunnah-sunnah, mengerjakan qiyamul lail, qiyam nahar, dia puasa-puasa sunnah, maka dia mendapatkan khairun ila khairin, mendapatkan tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi. Berarti sebelum yang tadi, sebelum yang dikatakan dengan ta'at atau nawafil ta'at, lebih diutamakan meninggalkan yang haram. Lebih utama meninggalkan yang haram. Ikhwan fillah na'azakumullah. dalam keadaan kita sudah tahu apa saja yang haram, berbuat dosa haram, berdusta haram, curang juga haram, berbuat ghibah haram, menceritakan kejelekan saudaranya haram, dan sekian banyak keharaman-keharaman. Itu lebih utama nilainya kalau dia berhasil meninggalkan yang haram daripada dia mengerjakan nawafil ta'at. Tetapi kalau dia mengerjakan nawafil ta'at dengan meninggalkan yang haram, maka itu khairun ila khairin. Kebaikan di atas kebaikan, kebaikan di atas kebaikan. Masya Allah, dia bisa menyempurnakan ketakwaan. Maka ketakwaan dasarnya adalah dua, yaitu mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Setelah ini tuntas, maka sempurna ketakwaan. Maka dilebihkan atau ditambahkan kesempurnaannya dengan mengerjakan nawafil ta'at. Dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah, yang mustahabat, agar bertambah kembali ibadahnya di sisi Allah. Dan akan menghapuskan yang keliru. Atau dia bisa menyempurnakan salat-salat wajibnya kalau ada kekurangan-kekurangan. Bisa menunaikan atau menyempurnakan puasa wajibnya kalau ada kekurangan-kekurangan, dengan salat-salat sunnah, dengan puasa-puasa sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu taufiqun afiyah. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.